الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي عزيزي وعزكم الله kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berbicara tentang ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mengulas sabda Rasulullah SAW kepada Uqashah, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Di mana ini menjadi bukti tentang kerasulan, kebenaran dari kerasulan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada masalah yang ke 19 at-tasi'asyar qawlu anta minhum alamun min alamin nubuwah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dimaksud alamun min alami nubuwah, yakni dalilan ala nubuwati ar-rasul s.a.w. Ini menjadi tanda atas kenabian Rasulullah s.a.w. Wa kaifa dhalik, bagaimana hal itu bisa menjadi tanda akan kenabian Nabi kita Muhammadin s.a.w. Alasannya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena Uqashah ibn Mihsan, karena Uqashah radhiyallahu anhu baqiya mahrusan min al-kufri, beliau hidup dalam kondisi mahrusan min al-kufur, terjaga dari kekufuran, dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sepanjang hidupnya tidak akan pernah mengalami kekufuran atau melakukan kekufuran. Hatta mata alal Islam, sampai mati di atas Islam. Ini yang menjadi pertanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan anta minhum, engkau termasuk dari mereka, maka konsekuensinya Uqashah hidup dalam kondisi terjaga dari kekufuran, tidak pernah melakukan kekufuran sehingga mati di atas Islam. Fayakunu fi hadha alam, maka ini menjadi bukti tanda, yakni dalilan min dalaili nubuwati Rasul SAW. Ini menjadi tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul SAW. Nah, hada idza qulna innal jumlah khabariyah, hal ini bisa kita katakan jika jumlahnya itu adalah atau kalimatnya adalah kalimat khabariyah. Anta minhum, ini adalah kalimat khabariyah, walaysat jumlah du'aiyah, dan bukan merupakan kalimat doa. Artinya ketika Rasulullah SAW mengatakan anta minhum, ini adalah pemberitaan dari Rasulullah SAW. Rasul memberitakan bahwasanya Uqashah termasuk dari mereka dan bukan merupakan doa dari Nabi. Kenapa kok yang dipilih jumlahnya adalah khabariyah, bukan jumlah doa iya? Kenapa bukan doa dari Nabi saja? Fa in qulna inna jumlah du'aiyah, kalau kita katakan itu adalah kalimat, bentuk kalimatnya adalah jumlah du'aiyah, faqad naqulu aidan, maka bisa kita katakan juga fihi alamun min alamin nubuwah, itu juga menjadi satu pertanda dari tanda-tanda kenabian. Tetapi apa? Ini tidak mutlak. Kalau kita mengatakan jumlahnya adalah jumlah du'aiyah. Nah, fihi alamun min alamin nubuwah. Ini juga bisa menjadi tanda dari tanda-tanda kenabian, kata Nabi, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa huwa anna Allah istajaba da'wat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dakwah Rasul. Lakin, akan tetapi, kata Syekh, ini istijabatud du'a, istijabatud da'wah laisat min khasa'isil anbiya. Akan tetapi dikabulkannya doa itu bukan menjadi kekhususan nabi. Ya, dikabulkannya doa bukan menjadi kekhususan nabi. Kenapa? Faqad tujab da'wah man laisa binabi. Karena terkadang ada orang yang bukan nabi tapi kok doanya makbul. Doanya mustajab. Ya. Nah. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang dikabulkan doanya tidak mesti dia nabi, atau terkabulnya doa bukan menjadi kekhususan nabi. Terkadang juga ada orang yang bukan nabi namun dia dikabulkan doanya, atau memiliki doa yang mustajabah. Ya. Nah, demikian. Wa hina idzin la yumkin an takuna alaman min alamin nubuwah. Kalau demikian keadaannya, hina idzin la yumkin an takuna alaman min alamin nubuwah. Di saat itu tidak mungkin terkabulnya doa menjadi satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Illa haitsu ja'alna al-jumlah khabariyah mahdhah. Kecuali jika kita jadikan kalimat ini adalah jumlah khabariyah saja. Nah. Jadi kalau merupakan jumlahnya adalah jumlah khabariyah, pemberitaan, tidak ada yang bisa memberikan pemberitaan tentang berita gaib kecuali apa? Kecuali nabi. Ya. Yeah. Ini perkara yang ghaib, permasalahan yang akan datang. Dikatakan anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Ini adalah perkara yang ghaib, ya. Perkara yang tidak ada yang tahu. Siapa yang akan menjadi ahlul jannah dan siapa yang menjadi ahlul nar? Kecuali orang-orang yang sudah diberitahukan oleh Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan di sini ukasyah diberitahukan oleh nabi termasuk dari orang-orang yang menjadi penghuni jannah. Berarti ini menjadi satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Oleh karena yang lebih tepat ini adalah jumlahnya adalah jumlah khabariyah, bukan jumlah du'aiyah, begitu. Ya. Yeah. Nah, karena terkabulnya doa bukan menjadi kekhususan nabi. Nah, masalah berikutnya al-syurut fadilatu ukasyah, keutamaan ukasyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini menjadi keutamaan ukasyah bikaunihi mimman yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wal 'adab. Di mana keadaan ukasyah termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Fal nushiru lahu bidzalik. Sekarang permasalahan, apakah kita juga boleh mempersaksikan yang demikian bagi ukasyah? Nah, kata Syekh, nah, boleh kita mempersaksikan ukasyah termasuk dari ahlul jannah. Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan ucapan para ulama yang mengatakan al-istishhad bil jannati bid'ah, mempersaksikan seseorang dengan surga itu adalah bid'ah, ketika orang tersebut adalah orang yang belum dipastikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai apa? Ashabul jannah. Kalau mereka orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ashabul jannah, maka kita mempersaksikan boleh. Seperti apa? 10 sahabat yang diberitakan masuk ke dalam jannah. Tamam? Nah. Maka ini juga kita persaksikan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Wa hal nushhidu lahu bidzalik?" Apakah kita mempersaksikan bagi Utsaimin juga demikian? Nah, iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW syahidalahu biha. Karena Rasulullah SAW sudah mempersaksikannya. Karena Rasulullah SAW sudah menjaminnya dengan jannah. Demikian. Sehingga apa yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan jannah, maka kita jamin pula dia. Demikian. Adapun yang belum disebutkan nama-namanya, maka kita tidak bisa mempersaksikannya dengan jannah. Hanya bisa narju bidalik. Kita bisa berharap dengan itu. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-hadiyah al-shurun isti'malul ma'arid. Dalam hadis ini juga, dalam kisah ini juga ada pelajaran untuk kita, isti'malul ma'arid, menggunakan bahasa diplomatis. Bahasa diplomatis maksudnya apa? Ketika menolak sesuatu atau mengungkapkan sesuatu yang yustahyamin, yang kita malu untuk mengungkapnya atau kita tidak ingin mengungkapnya, maka hendaknya kita menggunakan bahasa-bahasa ma'arid, ma'aridul alfadh istilahnya, bahasa-bahasa diplomatis. Nah, yang maknanya bias, namanya bahasa diplomatis itu adalah bahasa yang dia berbias maknanya. Kok bisa? Berarti ini Rasul main politik ini? Enggak. Rasul hanya tidak ingin sorahah. Tidak ingin terang-terangan dalam perkara ini. Tamam? Kita lihat penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, wa fil ma'arid, di dalam bahasa-bahasa diplomatis, manduhatun anil kadhib, menyebabkan kita bisa meninggalkan dusta. Ini faedahnya. Bahasa diplomatis ini apa? Faedahnya meninggalkan kedustaan. Karena al-kadhib syar. Kejelekan apa? Dusta itu apa? Jelek. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Al fujur kata para ulama apa? Asyarrul kathir. Kejelekan yang banyak. Maka dikatakan fujur. Wal fujur yahdi ila nar. Nah, iyadan billah. Baik. Sehingga apa? Dengan ma'arid ini manduhah anil kadhib. Wadhalika liqauli Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ini diambil, kok ini bisa dikatakan isti'mal ma'arid? Karena Nabi SAW mengatakan kepada orang yang ditolak oleh Nabi dengan mengatakan apa? Sabaqaka biha Ukashah. Engkau sudah didahului oleh Ukashah. Nabi tidak mengatakan, enggak, kamu enggak masuk dalam mereka. Iya. Kenapa? Khawatir fitnah. Fa inna hadza fil haqiqah. Sesungguhnya hal ini pada hakikatnya, kata Syekh, laisa huwal mani' al haqiqi. Bukan penghalang hakikat. Bukan hakikat penghalang dari Nabi untuk mengatakan apa? Engkau bukan termasuk dari mereka. Iya. Al mani' al haqiqi, penghalang yang hakiki. Bukan ini. Bukan karena Ukashah sudah mendahului. Begitu kan? Karena bagi Nabi bisa saja ketika Uskasa meminta, kemudian ya kamu juga masuk. Kemudian ada lagi, ya kamu juga masuk. Oh kamu enggak, kamu yang masuk, kamu enggak, kan bisa kan? Nah bisa. Tetapi apa? Bukan itu hakikatnya yang menghalangi Nabi SAW untuk apa? Untuk menjawab dengan jawaban yang tegas. Bukan itu. Baik. Nah, bal al-mani', akan tetapi penghalang hakikinya adalah ma'asyarna ilaihi fi syarh, apa yang sudah kita isyaratkan di dalam syarah. Imma yakuna hadzal rajul munafiqan, kemungkinan pertama adalah bisa jadi orang ini munafik. Ya. Sehingga apa? Munafik di depan pas untuk masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nah. Demikian. Falam yuridin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaj'alahu ma'al ladina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal 'adab. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan orang ini dimasukkan bersama orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, kalau dia munafik. Ini. Wa imma khaufan min fitahil bab. Atau ada kemungkinan Nabi SAW khawatir dibukanya pintu, yang pada akhirnya fayas'alu hadhil martabah man laisa min ahliha, sehingga ada orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kedudukan seperti ini memintanya. Ini alasan yang kedua. Ini adalah penghalang hakiki, ya, penghalang yang sebenarnya. Imma dia munafik, sehingga Nabi menjawab dengan bahasa diplomatis. Kamu sudah didahului oleh Ukasha. Padahal 70 ribu loh, dimasuki oleh satu orang saja. Kan sisanya banyak, harusnya ya. Tamam? Dan orang ini juga tidak mau berlama-lama, tidak mau membantah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Apa kurangnya kalau 70 ribu dibandingkan satu orang? Kan bisa. Dia. Nah, dan dia juga mengukur diri ketika Nabi SAW mengatakan, engkau sudah didahului oleh Ukasha. Nah, kalau ini orang betul-betul munafik, dia akan tersikap nanti hakikatnya kalau sampai dia membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia bukan munafik, maka dia telah lancang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang sahabat. Nah, para sahabat adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam menolaknya dengan bahasa isyarat, maka cukup. Ya, cukup. Demikian. Yang terakhir, asalnya wali syurut husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Akhlak dalam menolak, akhlak dalam menyelesaikan perselisihan, ya, ketika mereka apa berdiskusi panjang lebar, Nabi SAW langsung menemui, menyelesaikan, merelai, ya, tidak membiarkan mereka terus larut dalam perselisihan. Tapi apa? Didatangi oleh Nabi, kemudian apa? Ditanyakan, apa yang menyebabkan kalian berselisih? Ya, sehingga mereka apa? Menyampaikan. Demikian. Tidak dibiarkan berlarut. Demikian. Wadzalika li'annahu radda hadzal rajul. Lihat. Bagusnya akhlak Rasulullah SAW ini dibuktikan, kata Syekh, wadzalika, dan hal itu dibuktikan, li'annahu radda hadzal rajul, karena Nabi SAW telah menolak orang ini. Wa saddal bab, dan menutup pintu, ala wajhin, dalam bentuk laisa fihi ghadhabah ala ahadin wala karahah, dalam bentuk yang tidak kemudian menimbulkan apa, sakit hati, maupun tidak menimbulkan kebencian. Ya, ini bahasa diplomatis. Ya, orang kalau dikasih jawaban bahasa diplomatis sama tenang dia, ya, tidak apa, tidak kemudian benci, tidak kemudian apa? Sakit hati. Sakit hati saya diomongin begini. Iya. Nah, begitu. Baik. Nah, seperti itu. Ini bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Walaupun ada pepatah yang mengatakan sorohah rohah, terus terang itu bikin plong. Tapi apa? Ala makanati. Iya. Tetap harus pada tempatnya. Tetap harus pada tempatnya. Nah, pepatah Arab mengatakan sorohah rohah, terus terang itu plong. Iya. Nggak ngeganjel. Tapi apa? Tapi tidak semua harus pada tempatnya. Nah, demikian. Kadang kapan kita harus salahah, kadang kita harus menggunakan ma'aridul afad, ya. Demikian. Baik, kita masuk pada bab berikutnya, babun al-khawfu minasyirik. Bab takut dari kesyirikan. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babun al-khawfu minasyirik wa qaulullah 'azza wa jalla إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه في فصيحة الجنة آمين. باب الخوف من الشرك. تاكد ذلك الشركة. dan firman الله عز وجل dalam surah النساء ayat 116. Inna allaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bi kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dhalika, dan akan mengampuni yang selain itu, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Munasabatul bab lil babaini qablahu, kesesuaian bab ini terhadap dua bab sebelumnya. Kenapa Syekh Muzaimin menjelaskan ini? Karena apa? Karena ternyata uslubnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Al-Luhad rahimahullah ta'ala itu selalu berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab beliau, baik Usulul Salasah, ya, Qawaidul Arba' ataupun Usulul Sittah, termasuk Kitab Tauhid, maka bab-bab yang beliau bawakan itu selalu berkaitan Fadlul Islam dan sebagainya. Ya. Maka semuanya dibuat oleh beliau secara berurutan. Demikian. Dan itu adalah uslubnya muhadisin. Munasabatul bab lil babaini qablahu, kesesuaian bab ini terhadap dua bab sebelumnya, dikatakan Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, fil babil awal dhakara al muallif rahimahullah ta'ala tahqiqa at-tauhid. Pada bab yang pertama, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan tentang tahqiq tauhid. Ini maksudnya fadlu tauhid. Wa ma yukaffiru minadh dhunub. Ya. Wa fil bab tsani, sedangkan pada bab yang kedua, dzakara anna man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab wal 'adab. Ini disebutkan apa? Tentang orang yang mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Wa sallasa bihadzal bab, kemudian mengurutkan yang ketiga dengan bab ini rahimahullah ta'ala. Kenapa? Li'anna al-insan, karena seorang insan yara annahu qad haqqaqa tauhid wa huwa lam yuhaqqiqhu. Karena seseorang itu terkadang dia melihat bahwa dirinya telah mewujudkan tauhid padahal dia belum mewujudkannya. Dia melihat dirinya merasa sudah mewujudkan tauhid padahal belum mewujudkannya. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena ini sebagian kaum salaf mengatakan apa? Majahadat nafsi ala syai'in mujahadatuha al-ikhlas. Tidak ada mujahadah jiwaku yang apa terhadap sesuatu yang lebih kuat, lebih keras daripada mujahadah dalam hal apa? Dalam hal ikhlas. Nah, tidak ada mujahadah yang begitu kuat pada diri seseorang dari mujahadah terhadap ikhlas. Kenapa? Wadhalika anna nasa muta'alliqan bid dunya. Yang demikian itu disebabkan karena jiwa dominan muta'alliqah bid dunya. Dominannya dia apa? Terikat dengan dunia. Sebuah jiwa dominannya umumnya itu terikat dengan dunia. Nah, turidu hudurha, menginginkan bahagian dunia, min malin au jahin au ri'asah, apakah menginginkan harta, apakah menginginkan jah, kehormatan, au ri'asah atau kedudukan, kepemimpinan. Ini tiga ini ya. Nah, waktu turidu bi amal akhirah ad-dunya. Na'udzubillah. Wa nasallallahu alaihi. Terkadang jiwa menginginkan dunia dengan beramal akhirat. Dan ini banyak. Tidak sedikit, banyak. Nah. Dan ini termasuk min kalamil a'immah. Bukan kalahannya kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ini termasuk dari kalamnya a'immah, para ulama salaf. Mereka mengatakan waqad turidul bil amal akhirah ad-dunya, waqad turidun nafs bil amal akhirah ad-dunya au kamakil. Terkadang sebuah jiwa itu menginginkan dunia dengan beramal akhirat. Nah, oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau kalau datang ke pasar, tidak ada yang mengetahui satupun. Ini adalah Imam Ahmad. Hatta ketika beliau singgah di salah satu masjid di Baghdad, padahal dia ahli Baghdad, ya, penduduk Baghdad, sampai pengurus masjidnya saja, penjaga masjidnya, istilah kita apa? Marbot, ya. Sampai marbotnya saja tidak mengenali bahwa ini adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tidur di masjid sampai diusir. Imam Ahmad tidur di luar akhirnya, di teras masjid, diusir juga. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad. Nah, dalam kondisi marbotnya ini pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad. Subhanallah. Nah, dibawakan dalam tarikh Baghdad kalau tidak salah. Nah, kisah ini. Wahai subhanallah, tidak ada yang mengenal. Penampilannya sama seperti yang lain, tidak ada zinah, perhiasan pakaian yang berbeda dari yang lain, sama semua. Orang tidak mengenal dia sebagai imam kabir. Ya. Kalau kita baru ustaz kabir pengen diperlakukan sebagai ulama. Ini imam kabir. Min a'immatil hadis. Marbotnya yang pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad, enggak nyangka kalau itu Imam Ahmad. Sampai ditanya kemudian apa? Baru ketahuan bahwa ini Imam Ahmad. Faya subhanallah. Nah. Ini. Wa qaturidu bi amal akhirah. Terkadang, bukan terkadang lagi, banyak yang seperti ini. Orang yang menginginkan dunia dengan mengamalkan akhirat. Wahada naqsun fil ikhlas. Maka ini adalah naqsun fil ikhlas yang bisa mengurangi keikhlasan. Wa qalla man yaqulu ghadhul akhirah fi kulli amali. Dan sedikit sekali orang yang tujuannya akhirat dalam setiap amalannya. Wa li hadha aqaba al muallif rahimahullahu ta'ala ma sabaqa min al babain bi hadzal bab. Oleh karena inilah al muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala menta'qib, ya, menta'qib, ini mengiringinya dengan apa? Dengan satu bab ini terhadap dua bab yang sebelumnya. Wa huwal khawfu minasyir, yaitu takut dari kesyirikan. Wa dzakara fihi ayatain, dan disebutkan dua ayat di dalam bab ini. Nah, demikian ikhwati azni wa sallallahu. Ini tujuan Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn al-Wahhab membawakan bab ini. Ya. Agar apa? Agar jangan sampai kita tertipu dengan amalan akhirat kita hanya untuk mendapatkan dunia. Nah, tidak sedikit orang yang beramal akhirat untuk meraih dunia. Apakah meraih harta, kehormatan, ya, popularitas, ataupun kedudukan, kepemimpinan. Ya. Nah, nasallahu alaihi wasallam afiyah. أقول قولي هذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل عليكم ورحمة الله